Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إخوتي وأخواتي في الله رحمني warahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita berada di Al-Qa'idatu As-Sabi'ah, kaidah yang terakhir yang dibawakan atau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatu as-sabi'ah, kaidah yang ketujuh adalah al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha. Al-ilhad, ya, ilhad itu dari kata al-lahad, dari kata al-lahad yang artinya adalah menyimpang, menyimpang atau melenceng. Menyimpang atau melenceng. Biasa dengar kata lahad? Hah? Biasanya kalau kita menyebut lahad ini kaitannya dengan apa nih? Orang hidup, orang mati? Ah, kaitannya dengan orang yang mati. Nanti ditaruh di mana? Di kuburan itu. Orang yang sudah mati di apa namanya? Di liang apa namanya? Liang apa namanya? Liang lahad, ya enggak? Ya, orang yang dikubur itu mayitnya ditaruh di mana? Lihat di liang lahat. Pernah lihat liang lahat? Sudah pernah lihat? Wah, ngeri Ustaz deh. Jangan. Liang lahat ya, itu ya apa? Kuburannya. Kuburan. Ini ya enggak? Nah, nanti ada sini, iya enggak? Nah. Ya. Ya kan? Ada yang sini, nanti mayitnya ditaruh sini kan? Ini disebut apa? Liang lahat. Kenapa disebut lahat, liang lahat? Lahat kenapa? Karena menyimpang. Enggak di tengah-tengah kan? Enggak begini kan? Hah? Enggak begini, tapi apa? Menyimpan dari sisi tengah. Ya, menyimpan dari sisi tengah. Makanya disebut liang lahat. Lahat itu di bahasa Arab, yang artinya menyimpang. Kalau mayitnya ditaruh di sini, benar enggak? Boleh enggak? Kalau mayit ini dasar kuburan, kemudian dilubangi lagi gini, boleh? Ini disebut apa? Asyak, yaitu di tengah. Lubangnya, liangnya di tengah. Dan ini juga dibolehkan, karena Rasulullah SAW juga pernah ya menempatkan mayat ya pada zaman Rasulullah SAW itu di liang syak namanya, tengah. Tapi yang lebih seringnya dan sampai sekarang adalah yang seperti ini modelnya. Ini disebut liang lahdun. Kenapa? Karena menyimpan dari sisi tengah, menyimpan dari sisi tengahnya. Maka disebut liang lahat. Lahat menyimpang atau melenceng. Menyimpang atau melenceng. Tep. Nah, sekarang bukan kita bahas itu, itu pelajaran fikih nanti tentang ya mayit yang dikuburkan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah ilhad. Ilhad itu adalah penyimpangan. Penyimpangan, pelencengan ya. Fi asma'illahi ta'ala, yang terjadi di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perlu diketahui bahwasanya ilhad itu ada dua macam. Ya, ilhad itu ada dua macam. Ilhad fi ayatillah, yang pertama ilhad fi ayatillah, yaitu ilhad pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, penyimpangan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ilhad fi asma'illahi ta'ala, ilhad penyelewengan, penyimpangan dalam atau pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bahas yaitu ilhad yang kaitannya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk ilhad yang terjadi di dalam nama-nama Allah SWT? Ya, di sini jelaskan dulu ilhad fi asmaillah taala itu adalah huwal mailu. Huwal mail. Al mail adalah penyimpangan. Ya, al mail condong. Huwal mailu itu adalah penyimpangan, penyelewengan. Ya, pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, amma yajibu fiha, dari apa yang wajib kita lakukan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwal mailu biha amma yajibu fiha, ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mail, penyimpangan ya dari apa yang wajib kita yakini atau kita lakukan ya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anwa'un, kata Syekh Sulaiman rahimallahu taala, ilhad itu bermacam-macam, bermacam-macam, banyak sekali modelnya, bentuknya ya bermacam-macam. Tapi beliau di sini hanya menyebutkan empat saja. Ya, mungkin ini yang paling tokohnya ya, paling apa sebenarnya paling parahnya. Ya. Intinya gitu ya. Intinya ilhad tersebut. Nah, di sini hanya beliau menyebutkan empat macam ilhad. Ya. Yang pertama, bentuk ilhad yang pertama, ayyunkira syai'an minha. Ayyunkira syai'an minha. Aw mimma dallas alaihi minas sifati wal ahkam. Kama fa'ala ahlu ta'tili minal jahmiyati wa ghairihim. Minal jahmiyati wa ghairihim. Bentuk ilhad atau jenis ilhad yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu adalah ayyunkiru syai'an minha, yaitu mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari apa yang dikandung oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au mimma dallat alaihi minas sifat. Ya, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari ya sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, mengingkari nama-nama atau sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, wal ahkam, atau mengingkari hukum-hukum yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebagaimana pada kaidah berapa ya, kha? Ya, siapa yang masih lupa kaidahnya? Ya, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung tiga hal. Jika saya masih lupa al-qaidah itu salisa, qaidah yang ketiga. Ya, asma'ullahi ta'ala indallats ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur. Nama Allah Subhanahu wa taala jika menunjukkan pada sifat yang muta'addi, maka ya mengandung tiga perkara. Ya, yaitu kita harus apa ya, kha? Ahduha subutu zalikal ismi lillahi Subhanahu wa taala, yaitu kita harus menetapkan ya nama tersebut sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wajal. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat yang dikandung oleh nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha. Subutu hukmiha ini. Jadi ada hukum yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, itu diingkari. Ya, kita ingkari. Nah, itu namanya yang dilakukan oleh siapa? Kama fa'ala ahlu ta'til. Sebagaimana dilakukan oleh ahlu ta'til. Ahlu ta'til, ya, orang-orang yang menafikan. Orang-orang yang menafikan, orang-orang yang mengingkari ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti al-Jahmiyah, seperti orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah yaitu adalah pengikut Jaham bin Sofwan. Ya, pengikut Jaham bin Sofwan, ya, di antara mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan kemarin, di antaranya adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata mereka Allah itu tidak mencintai, Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak menghidupkan, dan seterusnya. Ya, mereka ingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, ini adalah bentuk ilhad. Kenapa? Ya. Kenapa disebut ini adalah ilhad? Ya, kenapa? Karena kita wajib apa? Liwujubi al-imani biha wa bimma dallat alaihi min al-ahkami was-sifat al-laiqati billahi. Ya, fa in qalu syai'in min zalika mailun biha amma yajibu fiha. Kenapa? Karena kita wajib apa? Kita wajib menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita wajib menetapkan sifat-sifat yang dikandungnya. Kita wajib menetapkan hukum-hukum dan konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kalau kita ingkari gimana? Maka kalau kita ingkari, kalau kita tolak, kalau kita nafikan, maka itu berarti kita melakukan apa? Ilhad. Kenapa? Karena yang kita harus lakukan, yang wajib bagi kita adalah menetapkan, menetapkan nama-nama tersebut bagi Allah. Ya, menetapkan sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah SWT tersebut, menetapkan hukum-hukumnya, konsekuensinya bagi Allah SWT. Maka kalau kita mengingkarinya, tidak mengimaninya, itu sama saja kita melakukan apa? Ilhad. Ya, itu adalah ma ilhad. Ayunkiru syai'an ya mimma dallat alaihi ya minas sifati wal ahkam. Ya, ayunkiru syai'an minha aw mimma dallat alaihi minas sifati wal ahkam. Ya, itu jenis yang pertama. Ya, itu jenis yang pertama daripada ilhad, mengingkari atau menolak, menafikan ya sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah atau hukum-hukum yang ditunjukkannya. Kemudian jenis yang kedua, ya jenis yang kedua, wasani yang kedua, bentuk atau macam ilhad, ya bentuk atau macam ilhad yang kedua, yaitu adalah apa? Ayyaj'alaha dalatan ala sifatin tushabihu sifatil makhlukin. Ayyaj'alaha dalatan ala sifatin tushabihu sifatil makhlukina kama fa'ala ahlut tashbih, kama fa'ala ahlut tashbih. Ya, bentuk macam ilhad yang kedua yaitu adalah menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut ya menunjukkan pada sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya, menjadikan ya atau meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut menunjukkan sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Artinya sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut kita serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kita serupakan dengan sifat-sifat makhluk seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyabbiha ahlu tashbih. Ya, siapa mereka ahlu tashbih? Yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah ya dengan sifat-sifat makhluknya. Seperti mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar seperti mendengarnya kita. Ya, Allah mendengar seperti mendengarnya kita. Allah melihat seperti melihatnya kita. Ya, ya, Allah mengetahui seperti mengetahuinya kita. Ya, dan seterusnya. Mereka serupakan, mereka anggap, ya samakan sifat Allah itu dengan sifat kita, makhluk. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun daripada makhluk. Tidak sama dengan, tidak serupa, tidak sama dan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat-Nya, nama-namanya ya, itu tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini yang menyatakan siapa? Siapa? Yang menyatakan demikian siapa? Allah SWT. Maka tidak boleh kita samakan, tidak boleh kita serupakan sifat Allah dengan sifat kita. Ya, sifat Allah SWT itu khusus bagi Allah SWT. Ya, tentu tidak sama dengan sifat yang kita miliki. Mungkin namanya sama, ya enggak? Mungkin namanya sifatnya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, sama-sama mendengar. Ya, pendengaran kita sifatnya mendengar, ya enggak? Allah juga sifatnya mendengar, tapi hakikat mendengarnya Allah dengan hakikat mendengarnya makhluk itu berjauh berbeda, tidak sama. Pendengaran Allah tentu tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Ya, maka kalau kita serupakan, ya kalau kita samakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya, ya, dengan sifat-sifat makhluknya, itu sama saja, ya, kita melakukan apa? Ilhad. Kita sama saja melakukan apa? Ilhad. Kenapa? Karena yang wajib kita yakini, yang wajib kita lakukan adalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tapi tidak diserupakan, tidak disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Itu ya yang kedua. Ya, bentuk ilhad yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, bentuk ilhad yang ketiga, ayyusammallahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu. Ya, itu apa? Menamai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama tersebut. Ya, menamai Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan-sebutan, dengan panggilan-panggilan, atau dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Ya, seperti penamaan orang-orang Nasara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa? Dengan Al-Ab. Al-Ab itu apa? Apa itu Al-Ab? Bapa. Ya. Seperti penamaan orang-orang falasifah menamai Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-illatul fa'ilah. Al-illatul fa'ilah. Apa itu illatul fa'ilah? Ya. Penyebab pertama. Ya, penyebab pertama dari semua perbuatan. Allah penyebab pertamanya. Ya, kalau dalam bahasa istilahnya apa? Al-qausu. Ada al-qausu prima, ya. Nah, al-qausu prima. Ya. Padahal kita telah bahas sebelumnya di kaidah berapa? Ya. Kaidah kelima. Ya. Kaidah kelima, ya, kah? Atau kaidah keempat? Kaidah enam. Tep, kaidah enam. Asmaullah taala tauqifiyah. Nama-nama Allah sementara itu adalah tauqifiyah. Ala majari akli fiha, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah, hanya harus ditetapkan, hanya boleh ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menamai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang bukan nama Allah. Memanggil Allah bukan dengan nama Allah, menyebut Allah bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi kita harus, apalagi menamai Allah dengan atau memanggil Allah dengan apa, panggilan-panggilan yang itu biasa dipanggilkan oleh orang-orang kafir kepada Tuhan mereka. Banyak kan kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang itu panggilan orang kafir kepada Tuhan mereka. Seperti apa contohnya? Nah, seperti apa contohnya? Ya. Dewa, ya, Allah disebut dewa, iya, nah, dewa itu panggilan siapa? Panggilan orang kafir kepada Tuhan mereka, ya. Kalau Gusti bukan, ya, Gusti termasuk enggak? Ya, memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pangeran misalnya. Ya, pangeran itu adalah panggilan-panggilan, Gusti itu adalah panggilan-panggilan untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah punya nama, Allah sudah punya nama. Kenapa enggak kita panggil dengan nama Allah? Ya Allah, ya Rahman, ya Razak, ya Ghafur, ya Rahim. Ya, panggillah dengan Allah sementara dengan panggilan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah namakan dengan dirinya dengan nama tersebut. Yang dengan itu insyaallah Allah akan mungkin mengabulkan doa kita. Allah mungkin dengan apa mengabulkan permintaan kita. Ya. Jadi namailah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggillah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang Allah miliki, yang Allah namakan untuk dirinya. Jangan memanggil Allah dengan panggilan-panggilan yang tidak Allah menamai dirinya dengan nama tersebut, dengan panggilan tersebut, ya, atau dengan panggilan-panggilan orang-orang kafir kepada Tuhan mereka. Nauzubillah min zalik. Itu adalah bentuk ilhad. Ya, jadi ini salah satu macam ilhad, menamai Allah bukan dengan nama-namanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu adalah ayyustaqqa min asma'ihi asma'un lil asnam kama fa'ala al-musyrikuna fi istiqaqil uzza min al-aziz wa istiqaqil lat min al-ilah ala ahadil qawlayn fasammu biha asnamahum wa zalika li anna asma' Allah ta'ala mukhtassatun bih. Ya, yaitu apa? Ayyustaqqa min asma'ihi asma'un lil asnam, yaitu apa? membuat ya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau mengambil atau membikin atau membuat turunan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebuah nama yang kemudian nama ini kita pakaikan untuk berhala. Ya, kalau turunan-turunan biasa kan istilah kalian paham kan, turunan-turunan istilah kalian ini ya, istilah mahasiswa ya, turunan-turunan ini, turunannya ini, turunannya itu, apa istilahnya, apa anaknya ya, enggak keturunannya ya, artinya apa, memecah ya kan, memecah atau mengambil, membuat, membikin dari asalnya nama lain, lalu kemudian nama ini dipakaikan untuk berhala. Jadi dari nama Allah SWT ya, dari nama Allah SWT kita membuat sebuah nama, kita menciptakan ya, kita membikin sebuah nama, lalu nama tersebut yang telah kita bikin itu, yang kita buat itu, kita pakaikan untuk berhala. Ini termasuk ilhad. Kenapa? Karena nama-nama Allah SWT itu khusus bagi siapa? Khusus bagi Allah SWT, tidak boleh dipakai untuk selain Allah SWT, apalagi dibuat turunannya lalu kemudian dipakaikan untuk berhala. Nauzubillah min zalik. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, di mana mereka membuat atau membikin nama Al-Uzza. Mereka membuat nama apa? Al-Uzza yang diambil dari nama Allah, yaitu apa? Al-Aziz. Jadi dari nama Allah SWT Al-Uzza, mereka membuat turunannya yaitu apa? Al-Uzza. Lalu kemudian Al-Uzza ini dijadikan sebagai nama untuk berhala. Al-Uzza. Ya. Seperti pula Al-Lat. Al-Lat. Ya. Diambil dari kata nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-Ilah. Ya, diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ilah, Al-Lata, Al-Uzza, Wal-Lata, Wal-Manat. Al-Manat, ya, mereka ambil dari apa? Nama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Al-Mannan. Al-Mannan, Al-Manat. Ya. Ini menurut salah satu pendapat. Ini menurut salah satu pendapat yang mengatakan bahwa nama-nama tersebut itu diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ya, seperti Al-Lat ya, itu adalah nama yang julukan bagi seorang yang biasa membuat apa? Roti ya, adonan roti, yang buat roti yang kemudian dibagikan kepada siapa? Kepada jemaah haji, yaitu dia suka melakukan apa? Dikatakan apa? Yaluttus syawik. Ya, yaluttu itu apa? Membuat adonan. Membuat adonan apa? Roti, lalu kemudian dibagikan kepada jemaah haji. Lalu kemudian ketika dia meninggal, ya, orang-orang pun menyebutnya dengan apa? Allat, orang yang membuat adonan. Allat, ini pendapat lain ya terhadap nama-nama berhala-berhala tersebut. Ya, intinya apa yang telah yang pertama tadi ya, yaitu apa? Membuat turunan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian nama turunan tersebut kita pakaikan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala, lalu kemudian nama turunan tersebut kita apa istilahnya kita pakaikan kepada berhala-berhala. Ya, ini jelas merupakan suatu bentuk ilhad. Ya, kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi Allah, tidak boleh dipakaikan kepada selain Allah, apalagi kepada berhala. Ya, atau dibuatkan turunannya. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dibuatkan turunannya, lalu turunan tersebut kita pakai untuk berhala atau untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena asmaullah taala yaitu khassatun lillah. Hanya khusus bagi Allah. Dalilnya apa? Walillahil asmaul husna. Nama-nama al-husna yang indah itu hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Allah berarti tidak bisa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa insyaallah kha jelas. Ya, itu empat macam ilhad yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Ya, penyimpangan-penyimpangan, ya, macam-macam penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya masih banyak lagi macamnya, modelnya. Jadi semua bentuk penyimpangan, semua bentuk yang tidak ya sesuai sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasulnya, dan apa yang dipahami oleh rasul dan para sahabatnya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa jatuh ke dalam ilhad. Ta'til terhadap nama-nama Allah adalah ilhad. Menyerupakan nama-nama Allah SWT adalah ilhad. Ya, menjadikan nama-nama Allah SWT sama dengan jama' nama makhluk itu adalah ilhad, dan seterusnya. Banyak sekali modelnya dan macamnya. Ya, itu adalah kaidah yang terakhir. Kaidah yang ketujuh, ya, mengenai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal semua insyaallah, kha? Ya, sudah hafal semua? Ya. Dari kaidah pertama sampai kaidah tujuh sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ya, kaidah yang pertama apa? Ya, kaidah yang pertama apa? Asmaullah taala kulluha husna. Kaidah yang kedua? Kaidah yang kedua, asmaullah taala a'lamun wa awsaf. Ya, itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, dilalatu asma'illahi ta'ala, dilalatu asma'illahi ta'ala indallat ala wasfin gai ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umurin ahaduha subutu zalikal ismillahi azza wajal, ya, asani subutu sifatil lati tadammaha tadammanaha lillahi azza wajal, wasalisu subutu hukmiha wa muqtadah wa muqtadaha wa in dallas ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayni, jika menunjukkan pada sifat yang tidak muta'addi maka hanya menunjukkan dua perkara. Yang pertama ahadu subutu zalikal ismillahi azza wajal, kunya asani subutu hukmiha wa muqtadaha lillahi azza wajal. Kemudian al qaidah arabiah apa? Dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni wa bil iltizam. Ya, al-qaidatul khamisah. Ma, apa? Al-qaidatul khamisah apa ya, kha? Asma'illahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Asmaullahi taala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Terus al-qaidatus sadisah. Kaidah yang ketujuh, yang kaidah yang keenam. Ya. Asmaullahi taala tawqifiyatun la majala lil aqli fiha. Terus al-qaidatu sabi'ah. Apa? Ya, asmaullahi taala al-ilhadu. Al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala wal mailu biha amma yajibu fiha. Ya. Nah, dihafalkan ya insyaallah ya. Ya, 7 sedikit aja. Kalian biasa menghafal satu buku kan? Baik. Itu pembahasan terakhir ya tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 7 kaidah. Semoga bisa dihafalkan ketujuh kaidah tersebut. Berikutnya dan selanjutnya kita pindah ke al-faslus tsani. Ya. Kita pindah ke al-faslus tsani, fasal yang kedua. Ya, fasal yang kedua. Ya. Yaitu qawaidu fi sifatillahi ta'ala. Qawaidu fi sifatillahi ta'ala, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Sebelumnya kaidah-kaidah yang telah kita bahas, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang fasal yang kedua yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari 7 kaidah. Ya, juga terdiri dari 7 kaidah. Ya, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Sifatullahi ta'ala, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin, kulluha sifatu kamalin. Ya, kulluha sifatu kamalin la naqsu fiha biwajhin minal wujuh. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu adalah sifat kamal. Ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu adalah sifat-sifat kamal. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada nakisnya. Tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada kerendahannya, tidak ada kekurangannya dari sisi manapun. Seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada nakis dan kekurangan sedikit pun pada nama-nama, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya demikian mestinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diibadai, zat yang disembah, maka tentunya mestinya sifatnya yang dimiliki pun adalah sifat yang sempurna. Karena tidak mungkin Allah disembah, ya, tidak mungkin Allah diibadai lalu kemudian sifat yang dimilikinya adalah ada cacatnya. Tidak mungkin, tidak sempurna. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan ubudiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah. Ya, bertentangan. Sebagai suatu zat yang disembah dan diibadai, maka tentu sifat yang dimilikinya pun adalah harus mesti sifat yang sempurna, tidak boleh ada cacatnya di dalamnya. Ya. Jadi seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifat yang sempurna seluruhnya, sifat kamal. Sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada nakisnya, tidak ada cacatnya sedikit pun dari sisi manapun. Ya, seperti apa contohnya sifat Allah? Seperti sifat al-hayya, sifat hidup, ya, wal ilmi sifat ilmu, ya al qudra, ya as sam'u, al basar, ar rahmah, izzah dan seterusnya. Ya, daripada sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah sifat yang sempurna. Tidak ada nakisnya. Ya, ilmu, ya hidup-hidup Allah Subhanahu wa taala maha hidup, ya, tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak akan dibarengi, ya, dihinggapi, diikuti dengan apa? Kebinasaan, kehancuran. Selamanya hidup. Itu hidupnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian suatu saat nanti Allah itu hilang atau hancur, tidak. Selamanya hidup. Selamanya hidup, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya Allah tak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Wal ilmu, demikian pula ilmunya Allah. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Ya. Tidak didahului dengan kebodohan dan tidak akan dihinggapi dengan kelupaan atau kejahilan. Selama-lamanya Allah itu maha mengetahui, ya, mengilmui, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Allah pasti mengetahuinya. Ya, walaupun berjalannya seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang kelam, Allah pun tahu. Ya, Allah pun tahu, walaupun itu adalah seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Kalau kita seekor semut hitam di atas batu hitam sudah enggak lihat, ya enggak. Ini jangankan di atas batu hitam, di atas yang putih pun mungkin kadang enggak tahu itu semut atau bukan. Oh, itu batu bukan semut. Ya, atau di atas, ya, yang seperti ini mungkin seperti itu mungkin kita sudah enggak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Ya, bagaimanapun tersembunyinya sesuatu tersebut, Allah pasti mengetahuinya. Ya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat-sifat sempurna yang lainnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dalilnya yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ketinggian sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah dua. Disebutkan di sini ada dua macam dalil. Ya. Ada dua macam dalil yang menunjukkan ada beberapa dalil, bukan hanya dua. Yang dibawakan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, ada dalil as-sam'u, kemudian ada dalil akal, kemudian ada dalil al-fitrah, ya, al-fitrah, ya, yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya yang pertama itu dalil as-sam'u. Ya, dalil as-sam'u itu dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nahl, dalam surah An-Nahl ayat 60. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillazina la yu'minuna bil akhirah masalus saw." Ya. Walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah. Bagi mereka-mereka yang tidak mengimani hari akhirat, masalus saw. Ya, masalus saw, sifat yang jelek. Walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la. Dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala al masalul a'la. Apa itu al masalul a'la? Al masalu itu adalah al wasfu. Al masalu itu adalah apa? Al wasfu. Berarti walillahil masalul a'la, yaitu walillahil wasful a'la. Al wasful a'la. Itu maknanya. Yaitu dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala al masalu, yaitu apa? Al wasfu, sifat al a'la yang maha tinggi. Maha sempurna. Ya, ini dalil. Ini dalil yang menunjukkan kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah. An-Nahl ayat 60. Ya. Bagi mereka-mereka yang tidak mengimani hari akhirat, ya, memiliki sifat yang jelek. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala al-masalul a'la, yaitu al-wasful a'la, sifat yang maha tinggi, sifat yang maha sempurna. Ya, ini dalil dari as-sam'u. Ya, dalil as-sam'u. Dalil dari Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl ayat 60. Kemudian dalil akal. Dalil akal. Ya, dalil akal akan kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, bagaimana akal menunjukkan, bagaimana akal kita menunjukkan bahwa seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi. Bagaimana? Bagaimana berdalil dengan akal untuk menunjukkan kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ikhwah. Ada yang tahu? Tep. Caranya kita berdalil dengan akal. Caranya kita berdalil dengan akal untuk menunjukkan kesempurnaan seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bagaimana? Baik, perhatikan. Disebutkan oleh Syaikh Shalih rahimahullah, "Anna kulla mawjudin haqiqatan." Anna kulla mawjudin haqiqatan. Bahwa segala sesuatu yang mawjud, segala sesuatu yang mawjud, yang wujudnya itu hakiki. Wujudnya itu apa? Ikhwah, hakiki. Hakiki itu maksudnya gimana? Wujudnya itu apa? Hakiki maksudnya apa? Ya, nyata, ya enggak? Wujudnya apa? Itu nyata, ya kan? Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dirasakan. Itu wujud yang hakiki, bukan yang khayalan. Wujudnya bukan khayalan, ya, atau wujudnya majazi. Yang khayalan ada di sini kan, berarti kalau khayalan itu ya gak bisa kita apa istilahnya, kita tentukan. Khayalan itu di khayalan kita kadang membayangkan apa, makhluk yang aneh gitu kan, itu khayalan. Ya, yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mawjud secara hakiki maka mesti punya apa? Punya sifat, ya enggak? Mesti punya apa? Punya sifat. Segala sesuatu yang mawjud, segala sesuatu yang ada secara hakiki, maka itu mesti punya apa? Punya sifat. Adakah sesuatu yang ada mawjud lalu kemudian tidak punya sifat? Apa? Coba sebutkan. Ya, coba sebutkan kira-kira apa contohnya sesuatu yang mawjud ada tapi tidak punya sifat. Kira-kira apa? Enggak ada. Ya, mesti harus punya apa? Sifat. Mesti punya apa sih? Sifat. Wujud itu sendiri sudah merupakan apa? Sifat, ya enggak? Adanya itu sendiri sudah merupakan apa? Sifat. Jadi bagaimana mungkin tidak punya apa? Tidak punya sifat. Mesti punya sifat. Dan sifat yang dimiliki ada dua kemungkinan, ya enggak? Dan sifat yang dimilikinya itu, yang dimiliki oleh segala sesuatu yang ada mewujud, itu ada dua kemungkinannya. Ada berapa kemungkinannya? Ada dua kemungkinannya. Ya, ada kemungkinan sifat yang dimilikinya itu adalah sifat apa? Sifat nakis, ya enggak? Sifat yang apa? Sifat yang nakis. Ya, ada kemungkinan sifat yang dimilikinya adalah sifat apa? Nakis, ya kan? Ada kemungkinan sifat yang dimilikinya adalah sifat apa? Sifat sempurna. Ya, hanya ada dua kemungkinan kan? Imma sifatu naksin au sifatu kamalin. Ada kemungkinan sifatnya adalah sifat nakis, atau kemungkinan yang lainnya adalah sifat kamal, sifat yang sempurna. Ya, sifat yang sempurna. Nah, dari dua sifat yang kemungkinan ini dimiliki oleh segala yang mewujud, kira-kira yang pertama itu layak enggak? Layak enggak bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah sesuatu yang mewujud? Allah itu sesuatu yang mewujud, ya kho? Allah mewujud atau tidak? Allah itu ada atau tidak? Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Allah itu apa? Ada. Mewujud. Ya, di awal ya, kaidah telah kita sebutkan ya, di muqaddimah. Ya, di muqaddimah telah kita sebutkan bahwasanya al-imanu bi asma'illahi ta'ala ahadu arkanil imani billah. Bahwasanya beriman kepada Allah, mengimani apa, beriman kepada asma wa sifat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu merupakan salah satu daripada rukun-rukun beriman kepada Allah. Ada berapa rukun beriman kepada Allah? Ada 5 atau 6? Ada 5 atau 6 ya kha? Rukun beriman kepada Allah ada 10. Ada berapa? Ada 4. 1, al-imanu billah. Al-imanu apa? Biwujudillah. Ini yang pertama. Seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang beriman kepada Allah, maka dia harus pertama kali meyakini bahwa Allah itu ada. Masa kita beriman kepada Allah lalu kemudian kita meyakini Allah tidak ada? Siapa yang kita imani kalau begitu? Iya enggak? Iya. Harus mesti. Kalau kita percaya, ya kita percaya enggak? Maka yang kita percayai itu harus apa? Ada atau tidak ada? Harus ada. Masa kita percaya kepada sesuatu lantas yang kita percaya itu tidak ada? Masuk akal? Enggak mungkin. Tidak masuk akal, ya kan? Kira kita mengaku beriman kepada Allah, maka pertama kali kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Ya? Apa yang kita imani kalau Allah tidak ada? Ya itu. Ya? Jadi segala sesuatu yang mewujud itu mesti memiliki dua kemungkinan sifat. Mesti memiliki salah satu dari dua kemungkinan sifat. Ya. Kemungkinan yang pertama sifat yang dimilikinya adalah sifat apa? Yang rendah. Sifat yang nakis, sifat yang rendah, sifat yang kurang, ya enggak? Kemungkinan lain sifat yang dimilikinya adalah sifat apa? Sifat sempurna. Nah, yang pertama sifat yang rendah itu kira-kira layak enggak bagi Allah? Kira-kira layak enggak bagi Allah kalau Allah memiliki sifat yang rendah? Tentu tidak layak. Kalau begitu yang mana yang dimiliki oleh Allah? Karena kemungkinan yang pertama sifat rendah itu tidak layak bagi Allah, maka tentu yang dimiliki oleh Allah adalah sifat apa? Sifat yang kedua, yaitu apa? Sifat sempurna. Itu caranya akal berdalil. Itu caranya akal kita berdalil untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya adalah sifat kamal, sifat yang sempurna. Ya, wa insyaallah insyaallah jelas? Paham ya, ikhwan? Hah? Itu caranya akal kita berdalil. Ya, bagaimana caranya? Saya ulangi, bahwa segala yang mewujud, segala sesuatu yang ada hakiki, secara hakiki bukan hayali, ya, maka mesti memiliki sifat. Itu mesti itu. Dan sifat yang dimilikinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan sifat yang dimilikinya adalah sifat rendah, dan tentu ini tidak layak bagi siapa? Allah. Tidak mungkin Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, lantas kemudian memiliki sifat yang rendah. Maka kalau begitu, yang apa yang dimiliki oleh Allah? Sifat yang kedua, kemungkinan yang kedua, yaitu apa sifat? Kamal, sifat yang sempurna. Ya, karena yang pertama tidak mungkin, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akal. Dalil akal yang menunjukkan pada kita akan kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, yaitu dalil apa? Dalil fitrah. Apa itu fitrah? Apa itu fitrah? Nah, dalil fitrah, apa dalil fitrah? Sesuai fitrah kita. Itu sudah fitrah. Fitrah yang telah Allah tetapkan. Berarti apa fitrah itu apa? Ya. Dalil fitrah itu apa? Sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan bagi kita. Ya. Baik. Adapun dalil fitrah, ya, yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya fitrah kita? Berdalil untuk membuktikan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sifat sempurna. Ya. Caranya falianna an-nufus as-salimata majbulatun mafturatun ala mahabbatillah wa ta'zimihi wa ibadati. Jiwa, hati yang salimah, hati yang masih apa? Salimah itu maksudnya apa? Hati yang masih lurus. Ya, hatinya masih lurus, ya kan? Ya, masih suci gitu, masih selamat, belum apa, belum kena noda. Ya, seperti ibaratnya yang baru lahir, ya kan? Ya, yang baru lahir seperti itu misalnya, itu pasti cinta kepada Allah, ya enggak? Cinta kepada Allah, ya, pasti mengagungkan Allah dan menyembah kepada Allah SWT. Hati yang salimah, hati yang masih lurus, yang belum terkotori dengan subuhat-subuhat, ya, dengan syahwat, hatinya masih lurus, masih suci, ya, masih selamat seperti ketika lahirnya gitu, itu pasti cinta kepada Allah, mengagungkan Allah dan beribadah kepada Allah. Wahal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man alimta annahu muttasifun bi sifatil kamalil la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Kira-kira mungkinkah kita tunduk patuh, ya, mungkinkah kita tunduk patuh bahkan sampai kemudian menyembah padanya, ya, menyembah kepada sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana sifatnya, ya, mungkinkah, mungkinkah kita itu tunduk patuh bahkan sampai kemudian menyembah padanya padahal kita tidak tahu siapa dia, kita tidak tahu bagaimana orangnya, bagaimana sifatnya. Hati kita pasti tidak akan tunduk, ya enggak? Kita tidak akan mengagungkannya. Apatah lagi sampai kemudian menyembah padanya, tidak mungkin. Sebab apa? Sebab kita itu hanya tunduk patuh, ya, sampai kemudian menyembah padanya kalau kita tahu siapa dia, ya, sifat-sifatnya bagaimana, ya. Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang memang layak untuk diibadahi, memang layak untuk diagungkan, memang layak untuk kita tunduk padanya. Ya enggak, ikhwah? Maka demikian. Nah, dengan demikian, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang kita ibadahi, zat yang kita sembah, yang kita tunduk padanya, maka tentulah sifat yang dimilikinya mesti sifat sempurna. Sifat yang memang sifat yang sempurna, yang memang layak untuk disembah, layak untuk diibadai. Karena tidak mungkin kita tunduk patuh bahkan sampai kemudian menyembah kepada sesuatu yang kita tidak kenal bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana sifat-sifat yang dimilikinya. Kita hanya akan tunduk, kita akan hanya akan patuh, ya, bahkan sampai kemudian menyembah padanya kalau kita tahu bahwa dia itu memang memiliki sifat-sifat yang memang pantas dan layak untuk dia ditakuti, untuk dia disembah, untuk dia diibadahi. Wa insyaallah. Jelas? Itu dalil apa? Dalil fitrah. Dalil fitrah, ya, yang menunjukkan akan kesempurnaan seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila sifat tersebut adalah sifat yang nakis, tidak ada kamal kesempurnaan di dalamnya, ya, maka sifat tersebut bagaimana? Ini kita sudah bahas. Jika sifat tersebut adalah sifat yang nakis, yang tidak ada kesempurnaan di dalamnya, maka bagaimana sifat tersebut? Maka sifat tersebut tentu tertolak, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada suatu sifat yang itu adalah sifat nakis, ya, sifat yang tidak layak, sifat yang tidak ada kamal kesempurnaan di dalamnya sedikit pun, maka tentu sifat yang seperti itu tertolak dari Allah Subhanahu wa taala, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah, ya, kha? Wadih. Baik. Saya kira itu cukup. Ya. Pembahasan kita untuk sesi yang kedua ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan, ya, berikutnya di sesi yang ketiga. Masih ada sedikit hal yang akan kita sampaikan untuk kaidah yang pertama ini, sebelum kita pindah ke kaidah yang kedua, ya, babus sifati awsa'u min babil asma. Ya, kita akhiri sampai di sini. Ya, subhanakallah bihamdik, syadallah ilaihi lantasfiruka wa atubu ilaiki.